50 languages. 53. 53. Toko. Toko. Kami mencari sebuah toko peralatan olahraga. Kami mencari sebuah toko peralatan olahraga. Kami mencari sebuah toko daging. Kami mencari sebuah toko daging. Kami mencari sebuah apotik. Kami mencari sebuah apotik. Kami ingin membeli sebuah bola sepak. Kami ingin membeli sebuah bola sepak. Kami ingin membeli salami. Kami ingin membeli salami. Kami ingin membeli obat-obatan. Kami ingin membeli obat-obatan. Kami mencari toko peralatan olahraga untuk membeli bola kaki. Kami mencari toko peralatan olahraga untuk membeli bola kaki. Kami mencari toko daging untuk membeli salami. Kami mencari toko daging untuk membeli salami. Kami mencari apotik untuk membeli obat-obatan. Kami mencari apotik untuk membeli obat-obatan. Saya mencari toko perhiasan. Saya mencari toko perhiasan. Saya mencari toko peralatan foto. Saya mencari toko peralatan foto. Saya mencari sebuah toko kue. Saya mencari sebuah toko kue. Saya berencana membeli sebuah cincin. Saya berencana membeli sebuah cincin. Saya berencana membeli sebuah film. Saya berencana membeli sebuah film. Saya berencana membeli kue tar. Saya berencana membeli kue tar. Saya mencari sebuah toko perhiasan untuk membeli sebuah cincin. Saya mencari sebuah toko perhiasan untuk membeli sebuah cincin. Saya mencari sebuah toko peralatan foto untuk membeli sebuah film. Saya mencari sebuah toko peralatan foto untuk membeli sebuah film. Saya mencari sebuah toko kue untuk membeli kue tar. Saya mencari sebuah toko kue untuk membeli kue tar.